Mitra bisnis, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, dalam waktu dekat Presiden akan mengeluarkan instruksi Presiden tentang pengurangan waktu buka pusat perbelanjaan atau mal. Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat listrik. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, apa komentar Anda? Saya kira kurang tepat itu. Kalau kita lihat pusat-pusat belanja itu kan dikunjungi oleh banyak orang. Saya kira jutaan yang datang ke mall setiap harinya. Dan setiap mereka datang ke pusat belanja, listrik di rumahnya juga dimatikan kan. Lampu-lampu, kamar, yang biasa jajan di situ ada AC, biasanya juga AC dimatikan. Jadi saya kira kalau dia terpaksa tetap tinggal di rumah, para pengunjung ini ya akan menjalankan AC. Dan sebelum itu listrik yang diakibatkan juga lebih kecil daripada listrik yang dihemat di mall. Itu di sisi pengunjung, tapi di sisi para retailer yang di pusat-pusat belanja, itu juga ada pengulangan 1/12, tidak ya, untuk di mal-mal dan mungkin 1/8 di pusat belanja yang terrata seperti TC dan lain-lain. Dan pengurangan jumlah omset selama itu saya kira cukup signifikan. Dan kalau memang sudah pengurangannya signifikan, ada hal lain juga yang menjadi ikutannya, yaitu para pemasok, pabrikan, juga penjualannya jadi lebih sedikit, sehingga mereka tidak bisa memasarkan dengan baik ya, semua hasil produksinya. Nah, ini tentu akan berimbas luar biasa dengan income para karyawan dan lain-lain. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan dalam hal ini, Pak? Masih banyak caranya. Kita bisa berhemat AC-nya mungkin pada jam-jam awal. Biasanya 3 chiller yang dijalankan. Pada jam pertama mungkin hanya 1 chiller. Setengah jam kemudian baru jalan 2 chiller. Setengah jam lagi 3 chiller. Dan sebelum tutup, mungkin 1 jam sebelumnya kita juga sudah mulai mengurangi air conditioning. Sebab sudah malam, mungkin udara tidak terlalu panas. Sehingga kita bisa mengurangi beberapa mesin daripada AC itu kita matikan. Lebih awal, itu juga penghemat. Dan sekarang itu saya kira sudah mulai dilakukan oleh pusat-pusat belanja sebab biaya listrik kan mahal sekali. Kalau kita ingat beberapa tahun lalu kita pernah menghimbau pemerintah untuk menurunkan tarif sebab tarifnya di pusat belanja kan berbeda dengan tarif rumah biasa. Kita bayar jam 5 sampai jam 10 malam itu 50% dua kali lipat harga biasa sedangkan yang 50% lagi kita bayar 4 kali lipat. Ada yang akan disampaikan pada pemerintah Pak Stefanus? Bukan hanya mall saya kira yang harus diperhatikan. Mall jumlahnya di bawah 200 untuk di seluruh Indonesia ya. Saya kira banyak gedung-gedung yang lain, gedung-gedung pemerintah, kantor-kantor, sehingga dihemat juga di situ harusnya. Lampu-lampu juga tidak terang menderang selama malam hari. Mungkin juga ada billboard-billboard yang di mana-mana menyala, listriknya besar kan? Itu juga saya kira harus dihemat. Dan jumlahnya lebih besar daripada jumlah kalau kita mengenai jam mall 1 jam. Baik, Pak Stefanus, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Saya Dewi Sintawati.